Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah, malam ini merupakan jadwal al-ustaz Miqdad Abu Abdurrahman Bamajbur hafizahullahu ta'ala untuk daras sahih Al-Adab Al-Mufrad. Namun karena beliau memiliki halangan, maka kita isi kesempatan malam hari ini melanjutkan pelajaran An-Nibras Syarah Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran sebelumnya? Nam Roman, syaitan itu punya lammah. Apa lammahnya syaitan? Apa lammahnya syaitan? Membisik-bisikkan. Apa yang dibisikkan? Itu makna lamah, bisikan-bisikan. Apa lamahnya syaitan? Naam. Anta Sahib Sidoarjo. Naam. Ajib. Jawab. Apa lamahnya syaitan? Ada dua. Apa was-wasnya? Bentuk was-wasnya apa? Menakut-nakuti? Dengan kefakiran, dengan kejelekan, untuk berbuat jelek. Nah, yang kedua? Yang kedua, miksam. Baik. Asri' bil jawab, cepat kalau jawab. Apa ini? Ini langsung jawab. Nah, habis waktu kita nanti. Ammar. Kemudian halas menjanjikan untuk berbuat kejelekan sudah tadi sebelumnya. Yang kedua apa lambahnya syaitan? Iban. Hah? Mendustakan al-haq. Ahsan. Apa lambahnya malak? Lambahnya malak. Naam. Danis. Menjanjikan dengan kebaikan. Naam. Yang kedua, membenarkan al-haq. Ahsanta barakallahu fikum. Ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kita sampai pada pembahasan tingkatan yang lebih utama dibandingkan kesabaran, yaitu ar-ridha, keridhaan. Maka kesabaran merupakan perkara wajib, namun keridhaan merupakan perkara yang mustahab, perkara yang dianjurkan, yang disukai. Barang siapa yang mencapai tingkatan ridha, maka dia merupakan orang yang memiliki keutamaan. Di samping orang yang ridha itu sudah bersabar, namun dia di atasnya lagi. Dia lapang dada, dia menerima. Dan ini kata Syekh Hafizahullah, andar minan nadir, sangat-sangat jarang orang seperti ini. Nah, sekali lagi, ini merupakan perkara yang berat, merupakan perkara yang butuh perjuangan ketika kita sendiri nantinya yang menghadapinya. Kadang kita mendapati orang lain, kita mudah untuk menasihati. Nah, di saat kita yang mengalami hal tersebut, kita pun harus ingat nasihat-nasihat kita kepada saudara-saudara kita. Jadikan nasihat kita sebagai nasihat untuk diri sendiri juga. Sabar, sabar. Insya Allah akan berpahala. Terkadang orang yang menasihati itu ketika musibah itu ternyata menimpa dirinya sendiri, inqalaba ala wajhihi, dia mundur ke belakang. Nah, dan ini realita yang kita dapati ketika fitnah. Fitnah apapun, ujian. Fitnah, apakah itu fitnah musibah-musibah yang melanda, ataukah fitnah ketika terjadinya sebuah perselisihan dan lain sebagainya. Sangat sedikit orang itu yang diberikan kesabaran, yang mau mengamalkan kesabaran dalam masa-masa fitnah. Dan biasanya banyak orang ketika fitnah itu bermunculan, pandai berbicara, pandai berkomentar. Yang dia pelajari sebelumnya bahwasanya ketika fitnah harusnya menahan lisan. Tapi ketika terjadi itu fitnah, dia tidak terapkan ilmunya. Dia lupa, seakan-akan orang yang jahil, orang yang gak pernah belajar. Kenapa ya si fulan begini? Kan dulu dia seperti ini, dia masya Allah getol, dia begini, dia begitu. Al-muwaffaq man waffaqahullah, yang diberikan taufik Mereka lah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berkata Syekh Hafizahullah taala, qala as-sabru fil jihadi fi sabilillah walau ra'al mauta la yafir. Bersabar ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia melihat di depan matanya kematian. La yafir, dia tidak lari. Memang jihad ini butuh kesabaran. Sangat-sangat membutuhkan kesabaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bersabar di medan jihad fi sabilillah walaupun dia melihat di pelupuk matanya adalah kematian, dia tidak lari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa athi'u Allah wa rasulahu, disebutkan dua ayat pada surat Al-Anfal ayat ke-45 dan 46. Al-Anfal 45 dan 46. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم. وهي أرام الإيمان إذا لقيتم فئة, jika kalian berjumpa dengan fi'ah, dengan sekelompok pasukan, dengan lawan, fathbutu, maka kokohlah kalian. Jangan bergeming. Fathbutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Banyak berzikir. Nanti kita akan bacakan keterangannya Syekh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, di mana padanya terdapat banyak pelajaran bagi kita semua. La'allakum tuflihun, agar kalian ini berhasil. Wa athi'u Allah wa rasulahu, begitu pula dalam medan jihad ketika berjumpa dengan musuh, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ketika di medan jihad, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, jangan menyelisihi. Wala tanaza'u, dan jangan kalian berselisih. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum, niscaya kalian akan bercerai-berai dan hilanglah kekuatan kalian. Wasbiru, bersabarlah kalian, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan, sabata fis sahihain an Abdullah bin Abi Aufa, terdapat sebuah hadis di dalam sahihain Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu pada beberapa hari di mana beliau bertemu musuh padanya. Beliau menanti, menunggu yang di hari-hari itu beliau bertemu, berjumpa dengan musuh. Hatta idza malat asy-syams, sampai ketika matahari itu condong. Nah, ini diantara hikmah yang disampaikan dan dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak memulai perang di awal siang, di pagi hari, maka beliau menunda peperangan itu sampai matahari condong, zawal. Ya, zawal itu setelah matahari di tengah-tengah kepala kita kemudian condong. Ini waktu zuhur sampai setelahnya. Nah, di mana waktu-waktu ini waktu-waktu yang lebih dingin dan lebih membuat semangat pasukan dalam membawa senjata mereka. Ya, beliau ini merupakan pimpinan pasukan, komandan, tahu kondisi bagaimana pasukan berjalan, kapan pasukan berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abi Aufa, hatta idza malat asy-syams, sampai matahari itu condong, zawal. Qama fihim, maka ketika zawal, ketika condong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada pasukan kaum muslimin. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, la tatamannau liqa'al adu. Wahai manusia, jangan kalian berangan-angan untuk berjumpa musuh. Kalau enggak ada musuh, jangan berangan-angan untuk menjumpainya. Jangan berangan-angan berjumpa dengan lawan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was'alullah al-afiyah, dan mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan, kelurusan. Dan taufik. Fa'idha laqitum, ini, jika kalian belum bertemu, jangan berangan-angan untuk bertemu. Fa'idha laqitum, namun jika kalian bertemu dengan musuh, fasbiru, bersabarlah kalian. Jika kalian berjumpa dengan musuh, maka bersabarlah kalian. Wa'lam annal jannata tahta zilalis suyuf, dan ketahuilah bahwasannya surga itu di bawah naungan pedang. Artinya dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala surga. Mendapat janji, mendapat pahala surga. Mereka-mereka yang berjihad fi sabilillah. Fa innal jannata tahta zilalis suyuf. Karena jannah, surga itu di bawah naungan pedang. Nah, ini. Kalau kalian belum bertemu musuh, tidak bertemu musuh, jangan berangan-angan untuk bertemu. Namun, kalau bertemu dengan musuh, memang kita harus berperang. Isbiru, bersabarlah kalian. Tetap kokoh, jangan lari. Nah, Thumma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit lalu berdoa. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Beliau berdoa, wahai ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, yang memporak-porandakan kelompok-kelompok musuh, ihzimhum, porak-porandakan mereka ya Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan banyak berdoa ketika perang. Banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Wansurna alaihim, ya Allah tolonglah kami atas mereka. Menangkanlah kami atas mereka ya Allah. Nah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum bertemu, jangan berharap bertemu musuh. Kalau sudah ketemu, jangan lari. Sabar dan jadilah kita pemberani. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh." Jika menimpa kalian luka, sayatan, pedang, tusukan, anak panah, faqad massal qauma qarhun mithluh, sungguh kaum tersebut telah menimpa mereka pula luka. 6. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, wala tahinu fi bitigha'il qaum. Jangan kalian lemah dalam mencari sebuah kaum, mengejar sebuah kaum musuh. Karena namanya perang ada apa? Dikejar, kejar-kejaran. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Jika kalian ini terluka, mendapat luka, sakit, fa innahum ya'lamun, maka mereka pun sama seperti kalian sakit juga. Ya, dapat tebasan, dapat tusukan, dapat dan lain sebagainya dari berbagai hal-hal yang menimpa seseorang ketika perang. Enggak ada bedanya kalian sama mereka, sama-sama sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya apa? Kalian mengharapkan apa-apa yang tidak mereka harapkan. Kalian ini perang mengharapkan ridhanya Allah, mereka tidak. Kalian perang ini mengharapkan jannah, mereka tidak. Perang ini kalian mengharapkan syahid, syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak. Seharusnya kalian lebih berani dibanding mereka. 6. Ini bagaimana Allah dan Rasulnya menghasung kaum muslimin untuk bersabar dan tetap kokoh. Fasbutu, berani, tetap maju, pantang mundur. Setelah beliau, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan hadis ini dan juga beberapa riwayat yang lainnya, kemudian beliau mengatakan, fa amara ta'ala bis-sabati 'inda qitalil a'da'i. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap dan kokoh ketika berperang menghadapi musuh. yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini kokoh ketika sudah berjumpa musuh. Wasabar ala mubarazatihim, bersabar ketika menghadapi mereka, bersabar ketika berduel dengan mereka. Fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, dan pada setelahnya Allah mengatakan wasfiru, dan bersabarlah kalian. Wala tangkulu, jangan kalian mundur. Wala tajbunu, dan jangan kalian pengecut, takut, mundur. Wa ayyadhkurullaha fi tilkal hal wa la tansawhu bal yasta'inu bihi wa yattakilu ilaihi. Bahkan seharusnya bagi seseorang itu untuk berzikir kepada Allah di keadaan seperti itu. Bukan tambah lupa kepada Allah, namun sebenarnya itu kondisi yang seharusnya seseorang itu semakin ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jangan kalian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seharusnya meminta tolong dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh, begitu pula para sahabatnya radhiyallahu alaihim majma'in. Ketika musyawarah antara beliau dengan para sahabatnya, bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu gigihnya dalam menghadapi musuh, begitu giginya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Dan begitu pula meminta kepada Allah an-nasr, pertolongan. Wa ayyuti'ullaha wa rasulahu fi halihim dzalik, dan hendaknya tetap taat kepada Allah dan rasulnya, tetap salat, tetap menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bagi prajurit kaum muslimin, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala begitu perhatiannya kepada kaum muslimin untuk tetap berjamaah dalam salatnya, Allah mensyariatkan salatul khauf. Salat khauf, salat di keadaan genting, yang telah Allah atur dalam ayatnya maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Tetap menjalankan salat, bahkan diusahakan untuk berjamaah. Qala fama amarahum Allahu ta'ala bihi i'tamaru wa ma nahahum anhu in zajaru. Maka segala yang Allah perintahkan mereka dengannya, mereka taati, mereka tunduk padanya, mereka lakukan. Tetap mereka jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan alasan perang kemudian meninggalkan salat, bukan dengan alasan perang kemudian menzalimi orang lain, bukan dengan alasan perang mereka minum khamr untuk memperkuat dirinya, untuk lebih berani mengkonsumsi barang-barang yang Allah larang, narkotika dan lain sebagainya, untuk berani menghadapi musuh, kata mereka. tetap tidak berhubungan dengan wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya. Karena hal-hal seperti ini terjadi pada pasukan-pasukan perang, terutama pada mereka-mereka kufar, orang-orang kafir, dalam safarnya, dalam perjalanan perang mereka. Mereka menghibur diri mereka dengan apa? Nyanyi-nyanyian, wanita-wanita biduan. Maka kaum muslimin tetap taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Wala tanaza'u, dan jangan kalian berselisih, fima bainahum, di antara kalian, di antara mereka. Fayakhtalifu fayakunu sababan litakhadulihim wa fashalihim. Dan hendaknya mereka tidak berselisih sehingga nantinya mereka akan bercerai-berai. Tetap menjaga ukhuwah. Karena kalau tidak seperti itu, itu akan menjadi sebab mereka saling mengucilkan satu dengan yang lainnya, enggak peduli. Wa fasalihim, dan kehancuran mereka. Kalau sudah berselisih, sudah terjadi satu dengan yang lainnya, musuh memusuhi, ini alamat malapetaka terjadi. Wa tadhhaba rihukum, dan niscaya akan hilang kekuatan kalian. Rihukum, angin kalian. Angin kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, quwwatukum wa hiddatukum. Kekuatan kalian, ketajaman kalian. Serangan-serangan yang luar biasa dari kalian akan hilang itu dari kalian ketika kalian sudah mulai cerai-berai, berselisih. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah kalian. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Setelah itu beliau mengatakan, ini pelajaran bagi kita. Wa qad kana lis sahabati radhiyallahu anhum fi babis syaja'ati wal i'timari bi amrillahi wa imtithali ma arsyadahum ilaihi ma lam yakun li ahadin minal umam. Dan telah ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh dalam bab keberanian. Enggak tanggung-tanggung keberaniannya, luar biasa. Untuk uji nyalinya mereka, mereka maju bersendirian dengan kudanya, menerobos masuk ke dalam barisan musuh kaum musyrikin, mengendarai kudanya, membawa pedangnya, menerobos awal pasukan kaum musyrikin sampai belakangnya bersendirian. Enggak cukup di situ, balik, bolak-balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilindungi, pasang dada. Jangan sakiti Nabi kami, ini hadapi saya. Luar biasa para sahabat. Dan contoh-contoh yang lainnya, bagaimana dua anak muda yang di sisi Abdurrahman bin Auf. Bertanya, mana Abu Jahal wahai am, wahai paman, tunjukkan kami Abu Jahal. Kalian mau ngapain dia? Kata dua anak ini, kami mendengar bahwasanya Abu Jahal ini orang yang paling keras gangguannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat Abu Jahal, itu Abu Jahal. Enggak nunggu lama, langsung hilang, lari ke depan. Lomba siapa yang duluan bunuh Abu Jahal. Anak muda bawa pedang. Yang kadang pedang lebih besar dibanding orangnya. Yang kadang pedangnya itu membunuh bukan karena tajamnya, karena beratnya. Kalau bawa diseret terus dilempar gini pedangnya. Nah, ini sahabat luar biasa. Wal i'timar bi amrillah, taat kepada perintah Allah. Mereka ini para sahabat contoh bagi kita dalam permasalahan ketaatan, luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas sendal ketika salat. Ya, salat lepas sendal. Mereka ini melihat langsung dilakukan. Mereka pun melepas sendalnya. Selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa kalian melepas sendal-sendal kalian? Wahai Rasulullah, kami ini lihat engkau melepas sendal, sehingga kami pun lepas sendal kami. Telah datang kepadaku Jibril dan memberitahukan bahwasanya di sendalku ada kotoran. Syahidnya mana? Dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi langsung, fauron. Enggak tunggu nanti, enggak. Sekarang langsung kerjakan. Turun larangan khamer. Enggak tunggu lama, oh, saya susah ninggalinnya, enggak. Langsung dipecahkan itu bejana-bejana, bahkan diceritakan banjir basah ganggang kota Madinah. Nah, luar biasa. Ini panutan kita. Wa imtithali ma arsyadahum ilaih, melaksanakan apa yang dinasihatkan kepada mereka, apa yang dituntunkan kepada mereka. Ma lam yakun li ahadin minal umam, yang belum ada pada umat-umat sebelumnya. Yang belum ada yang melakukannya seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita apa? Mencontoh mereka, para sahabat. Qudwah kita ini. Wal qurun qablahum, begitu pula belum terjadi pada masa-masa sebelum sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul bai'atnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi man syatina wa makrahina, baik itu dalam keadaan semangat atau dalam keadaan susah, tetap mereka ini apa, berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yakunu ahadun mimman ba'dahum, dan tidak akan ada yang seperti mereka ini pada orang-orang setelah mereka. Enggak ada. Oleh karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan hati-hati hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati hamba Allah Subhanahu wa taala. Fastafahu li nafsihi. Allah pilih beliau karena kesuciannya. Wa bta'athahu li risalatihi, dan Allah utus untuk mengemban risalahnya. Naam. Sebelum kita lanjutkan hadisnya atau ucapan Ibnu Mas'ud, tafadhal. Naam. Al-muadzin yuadzin. Insyaallah setelah itu kita akan lanjutkan beberapa yang lainnya bi'idznillah ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melanjutkan, "Tsumma nadhara fi qulubil 'ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali memperhatikan hati-hati hambanya setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada qulub ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendapati hati-hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik hati hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah melihat, yang pertama Allah mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati yang terbaik. Allah perhatikan kembali hati-hati hamba-hambanya. Allah dapati hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan mereka ini sebagai wuzara'a nabiyyih, wazir-wazir, menteri-menteri, pembela-pembelanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita membaca sirahnya betul-betul, mereka ini merupakan orang-orang yang terdepan dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'ahu al-qawmu hasanan fahuwa indallahi hasanun, wama ra'ahu sayyian fahuwa indallahi sayyi. Maka apa yang dipandang oleh mereka para sahabat sebagai kebaikan, maka ketahuilah di sisi Allah perkara tersebut merupakan kebaikan. Kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kita, membimbing kita dengan sebuah bimbingan, maka ketahuilah itu merupakan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika sahabat itu menasihati kita untuk menjauhi sebuah perkara yang mereka tidak senangi, mereka anggap itu kejelekan, maka itu merupakan kejelekan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qawani fi din rahimani wa rahimakumullah. Naam. فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا. Maka mereka dengan barokahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan barokah ketaatan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketaatan terhadap perintah-perintah yang disampaikan kepada mereka, perintah-perintah yang diperintahkan kepada mereka yang mereka taati, oleh sebab inilah fatahul qulub wal aqalim, mereka dapat menaklukkan, mereka dapat membuka hati-hati orang-orang, hati-hati manusia dibuka oleh mereka. Ada satu daerah, tempat yang tanpa harus diperangi terbuka hati mereka, yang bahkan mereka merasa nyaman hidup bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka apa? Masih belum beriman, namun merasa nyaman hidup berdampingan dengan sahabat Nabi. Yang kemudian setelah itu banyak yang masuk Islam. Menaklukkan hati-hati manusia dan menaklukkan berbagai daerah, syarqan wa gharban. Baik daerah timur, timur maupun daerah barat ditaklukkan oleh mereka. Nam fil muddatil yasirah, pada masa yang sangat singkat. Bukan cuma itu, ma'a qillati adadihim bin nisbati ila juyush sa'ir al-aqalim, bersamaan dengan sedikitnya jumlah mereka, perlengkapan pun belum tentu, lengkap. Jumlah mereka pun, kendaraan mereka, kuda-kuda, onta-onta yang ada, yang mereka hadapi kuda-kuda perang yang tangguh milik musuh, baju-baju besi yang luar biasa, seluruh prajuritnya pakai baju besi. Yang mereka hadapi gajah-gajah Persia. Dihadapi dengan mental baja. Dihadapi dengan iman yang membaja. Dan itu kalah semua oleh mereka. Ditaklukkan. Bahkan penaklukannya dalam masa yang singkat, kurang dari 30 tahun. Menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, menaklukkan Turki, menaklukkan Soqalibah, menaklukkan Barbar, menaklukkan Habasyah, dan lain-lainnya dalam waktu kurang dari 30 tahun. Bersama dengan apa? Jumlahnya enggak seberapa. Peralatan enggak sebanding. Kendaraan, kemampuan, artinya badan-badan mereka, ya, yang mereka banyak mungkin gizinya mereka konsumsi, para musuh tersebut, para sahabat ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang mereka makan? Ya, kalau kita dengar apa? Kurma dihisab untuk beberapa orang. Bekalnya kurma dihisab buat berapa orang? Biar enggak cepat habis. Yang itu, makannya luar biasa, bergizi untuk kekuatan tubuhnya, dipersiapkan betul oleh mereka. Sahabat dengan keimanannya Allah kokohkan mereka. Iman itu merupakan sebab kuatnya badan. Gak harus kita itu nuntut yang enak-enak terus. Bersyukur apa yang kita terima itu lebih baik. Maka ini nasihat buat kita semua, terlebih para talabah, terlebih bagi kita semua dan semuanya. Kita ini merupakan talabatul ilm, para penuntut ilmu. Bersabar dengan kondisi kita yang mungkin kadang datang ujian ini itu, panas, terik. Maka sabarkan diri kita di atas itu semua. 6. Begitu pula Mesir dan lain sebagainya. Qaharul jami'a hatta 'alat kalimatullah. Mereka menaklukkan semuanya sampai kalimat Allah itu menjadi tinggi. Wa zahara dinuhu 'ala sa'iril adyan. Tampaklah agama Allah ini di atas agama-agama yang lainnya. Kelihatan Islam. Bukan dengan cara apa? Yang brutal. Taib. Ini nasihat dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang kemudian beliau rahimahullah berdoa, faradiyallahu anhum wa ardahum ajma'in wa hasyarna fi zumratihim innahu karimun wahhab. Dan semoga Allah membangkitkan kita, mengumpulkan kita, kita dengan mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in, innahu karimun wahhab. Sampai di sini insyaallah pelajaran kita. Semoga ini mendapat pelajaran bagi kita, menjadi hal yang dapat meningkatkan keimanan kita dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kita belum menghadapi musuh, maka sekarang gunakan waktu-waktu kita untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.